A pinter trawung tundone awes mesti untung ora murung yen terpulung becike aja tanggung-tanggung. Etung pensite watone untung amodal jujur sing penting asuke-suke satunggal.